السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الله تعالى بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، telah kita sebutkan pada khutbah al-madiyah bahwasanya permisalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-'ilm kamathali ghaythin asaba arda." Sesungguhnya permisalan yang Allah Subhanahu wa taala mengutusku berupa hidayah dan petunjuk beserta ilmu adalah bagaikan hujan yang menerpa bumi. Fakanat minha ta'ifatun qabilatil ma wa anbatatil kala wal ushbal kathir. Dari sebagian bumi yang diterpa hujan, ada di antaranya tanah yang mampu menerima air lalu menumbuhkan tumbuhan dan rumput yang sangat banyak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hingga akhir hadis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah di antara al-huda wal ilm yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus adalah as-shalah. As-shalah adalah sebesar-besar hidayah dan ilmu yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Maka hendaknya janganlah kita menjadi seperti orang lam yarfa' bihi ra'sa, orang yang tidak peduli dengan apa yang diutus dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai tatkala kita mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menerima apa yang dibawa oleh rasulnya berupa hidayah dan ilmu yaitu as-shalah, maka jangan sampai kita tidak peduli dengan salat. Kita tidak bertanya apa itu salat, bagaimana cara melakukannya, ma hiya arkanuha wa ma hiya syurutuha wa wajibatuha wa sunanuha wa mubtilatuha. Apakah yang akan menjadi syarat-syarat sahnya salat? Apakah yang menjadi rukun-rukun dengannya salat seseorang bisa tegak? Apakah yang menjadi hal-hal yang wajib yang harus dilakukan seseorang di dalam salat? Dan juga apakah hal-hal perkara yang sunnah yang dengannya seseorang di dalam melakukan salat akan menambah pahalanya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya salat adalah perkara yang sangat agung. Syar'ullahi fis salihin as-sabiqin merupakan syariat yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada orang-orang saleh sebelum kita, dari kalangan al-anbiya wal mursalin, dari kalangan para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim, waj'al rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa menegakkan salat dan juga demikian dari keturunanku. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa alaihi salam tatkala Allah menyuruhnya mengatakan, wa aqimis salata li dzikri, Wahai Musa, tegakkanlah salat untuk senantiasa berzikir kepadaku. Yang sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada Ismail alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam surat Maryam, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan adalah Ismail alaihi salam, dia adalah seorang nabi dan rasul yang senantiasa memerintahkan anak-anak keturunannya untuk mendirikan salat, dan dia adalah orang yang dekat serta diridhai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Isa bin Maryam di dalam surat Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Isa, ia mengatakan, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mewasiatkan kepadaku untuk mendirikan salat, untuk membayar zakat semasa aku hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah orang-orang saleh yang telah hidup sebelum kita, orang-orang saleh dari kalangan para nabi dan para rasul. Mereka semua mendirikan salat. Dan tatkala Allah subhanahu wa ta'ala akan mewajibkan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asra bihi wa'urijan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sama. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Rasulnya dengan Isra dan Mi'raj, yang ma'ruf di dalam surat Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan hambanya dari masjidil haram ke masjidil aqsa, agar yang Allah subhanahu wa ta'ala berkahi di sekelilingnya, agar Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada nabinya ayat yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, dan lafaz yang kita sebutkan adalah lafaz li Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tatkala sampai menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, aujaba alaihi 50 salatan. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan 50 salat fi kulli yaum, setiap hari. 50 waktu salat setiap hari. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma raja'tu maratu bi Musa faqala madza amaraka rabbuk, qala amarani bi 50 salatan fi kulli yawm, qala farji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif fa inna ummataka la tastati' wa inni qad jarabtu an-nasa qablak wa 'alajtu bani Israil ashadd mu'alajah. Wahai Muhammad, kata Musa alaihi salam, kembalilah kepada Allah, karena sesungguhnya salat 50 waktu 50 kali dalam sehari semalam adalah perkara yang sangat berat, dan sungguh saya telah menguji, telah mengetahui apa yang dilakukan oleh Bani Israel sebelummu, yaitu mereka menyia-nyiakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Maka kembalilah kepada Allah, mintalah agar 50 salat itu dikurangi, agar 50 salat itu diringankan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fawada'a anhu 10 salatin, maka Allah subhanahu wa ta'ala meringankan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengurangi 10 waktu salat, sehingga tersisa 40, tersisa 40. Tatkala kembali, ia melewati Nabi Musa alaihi salam, lalu Nabi Musa mengatakan, seperti apa yang ia katakan, berapa yang kau diperintahkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya diperintahkan 40 kali salat sehari semalam. Lalu kata Musa alaihi salam, irji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif, kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mintalah agar diringankan. Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup, dan sungguh saya telah mengetahui orang sebelummu, saya telah menguji manusia, yaitu Bani Israel. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta untuk diringankan kembali, lalu diringankan 10. Kembali kepada Musa alaihi salam, Nabi Musa mengulangi ucapannya, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhirnya dikurangi 10 waktu, 10 kali sehari semalam. tatkala kembali kepada Musa alaihi salam. Lalu Musa bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa kali salat yang Allah perintahkan kepadamu untuk umatmu? Lalu kata beliau, aku diperintahkan untuk mengerjakan 10 kali salat sehari semalam. Kata Musa alaihi salam, irji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif fa inna ummataka la tastati'. Wahai Muhammad, kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukannya. Lalu akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hingga akhirnya dikurangi menjadi 5 kali sehari semalam. Tatkala kembali kepada Musa alaihi salam, Nabi Musa ternyata masih mengatakan, irji' ila rabbik fas'alhu takhfif fa inna ummataka la tastati'. Wahai Muhammad, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Rabbmu, dan mintalah keringanan, karena 5 kali sehari semalam sangatlah berat, dan umatmu akan tidak akan mampu melaksanakannya. Apa kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa adabuhu ma'a rabbih, dan adab serta akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Allah subhanahu wa ta'ala, aku telah meminta keringanan kepada Allah, fastahyaitu, dan aku pun merasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga akhirnya, walakin arda wa usallim, akan tetapi aku rida dengan Allah, dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, dan aku menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh, أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. Saya telah rida, kata Allah, dengan apa yang saya tetapkan kepada hamba-hambaku, dan juga aku telah ringankan apa yang telah aku bebankan kepada mereka. Subhanallahil azim. 5 kali sehari semalam, akan tetapi pahalanya ka 50 salatan fi kulli yaumin wa laila, akan tetapi pahalanya bagaikan 50 kali salat sehari semalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah sejarah tentang diwajibkannya salat kepada umat ini, yang sebelumnya telah diwasiatkan kepada umat-umat sebelum kita. Maka marilah kita mengambil pelajaran dengan apa yang telah diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil wahyain wa nafa'ani wa iyyakum bihadi sayyidi thaqalain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimati min kulli dhanbin wa khathia fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصلى الله وسلم عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار. أما بعد، فمعاشر المسلمين رحمكم الله، ketahuilah, hal pertama yang akan dihisab seorang hamba di hari kiamat nanti, min amali, adalah salat. Dari kalangan amalan-amalan perbuatannya, yang pertama kali dihisab adalah salat. Sebagaimana dalam hadis ashab sunan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang nantinya seorang hamba di hari kiamat kelak akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban, adalah tentang salatnya. Maka barang siapa yang salatnya baik, fa idza saluhat saluha sa'iru a'malih au sa'iru amalih, apabila salatnya telah baik, maka baik pula semua amalannya. Namun apabila salatnya buruk, tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua perkaranya pun akan buruk. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menekankan untuk dan agar umatnya senantiasa menjaga salat 5 waktu ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan fi akhir lahadatihi, di akhir-akhir wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau terus mengulang-ulangi kepada umatnya, as-salah, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Hendaknya wahai umatku, kalian senantiasa menjaga salat, menjaga salat, menjaga salat, dan berbuat baik kepada siapa saja yang berada di bawah tanggungan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hendaknya setiap muslim senantiasa yuhabilu ala salatih, menjaga salatnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebahagiaan seorang mukmin di dunia ini maupun di akhirat kelak adalah sejauh mana dia menjaga salatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan tentang khisalil mu'minin al-muflihin, menyebutkan tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul mu'minun, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. Kemudian Allah menutupnya, والذين هم على صلواتهم يحافظون. Sungguh telah berbahagia, telah sukses, telah menang orang-orang yang beriman. Yaitu siapa? Orang-orang yang senantiasa khusyuk di dalam salat-salat mereka. Kemudian Allah menutup, ciri-ciri orang-orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa menjaga salatnya tepat pada waktunya masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fahafidhu ala salawatikum. Maka hendaklah kalian senantiasa menjaga salat-salat kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang senantiasa menjaga salatnya pada waktunya, maka salat itu akan menjadi cahaya, akan menjadi bukti penolong, dan akan menjadi penyelamat baginya di hari kiamat nanti. Wa man lam yuhafidz 'alaiha, namun barang siapa yang tidak menjaga salatnya, lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah wa ya'ti yaumal qiyamati ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Namun barang siapa yang tidak mau menjaga salatnya, menyia-nyiakan salatnya, mengakhirkan salatnya dari waktunya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka tidak akan ada cahaya baginya di hari kiamat, tidak akan ada penolong dan bukti baginya, dan tidak akan ada keselamatan baginya di hari kiamat kelak. Dan di hari kiamat kelak dia akan datang dibangkitkan bersama Qarun yang telah ditenggelamkan oleh Allah di dalam bumi, bersama Fir'aun yang telah Allah tenggelamkan, bersama Haman dan juga Ubay bin Khalaf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka inilah yang hendaknya kita senantiasa amalkan, wasiyatus salihin, wasiat yang senantiasa diulang-ulangi orang-orang salih muslihin. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Abdul Hakim, seorang hamba yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan hikmah kepadanya. Ia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Luqman al-Hakim di dalam surat Luqman, tatkala Luqman senantiasa memberi wasiat kepada anaknya, ia mengatakan, ya bunai, aqimis shalah, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, senantiasalah engkau melaksanakan salat. Maka kaum muslimin, muru auladakum, perintahkanlah diri-diri kita, kemudian anak-anak kita, lalu keluarga-keluarga kita semua untuk melaksanakan salat, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Taha. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Wahai Muhammad, perintahkan keluargamu untuk salat dan senantiasa engkau bersabar di dalam memerintahkan mereka. Sungguh kami tidak meminta rezeki darimu, akan tetapi akibat perkara yang baik adalah bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka hendaknya kita senantiasa menjaga salat pada waktunya, memerintahkan keluarga kita untuk menjaga salat, demikian pula memerintahkan anak-anak kita sebagaimana yang telah khusus disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Dawud dan selainnya. Nabi mengatakan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriquhum fil madaji'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perintahkan anak-anak kalian untuk mendirikan salat dalam keadaan mereka sudah berusia 7 tahun. Apabila telah mencapai usia 10 tahun, maka pukullah apabila mereka tidak mau melaksanakan salat dengan pukulan darban ghairu mubarrih, pukulan yang lembut yang mengajarkan kepada anak akan pentingnya salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang menegakkan salat, mendirikan salat tepat pada waktunya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا. اللهم إذا أردت بعبدك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.